Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Storm, Enando Color, Eva Zalikara. Okay, let's go. Ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo di cakram. Baking lagu suka-suka. Kalau sekarang kau panas-panas, kurang baku goyang sampai puas. Masih gori kelele dan santai suam menelele. Kan goreng tawa beka, kalian tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, kurang di sini suka-suka. Potong bebe angsa, masak di kuali. Mama dapat mangsa, biar masih kecil. Ini pun bubang, jangan tak. Mama paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil gua.